sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang? Adakah kan kisah cintaku yang seperti dulu? Mungkinkah terulang kembali? Hanya dirimu yang ku tak percaya kau telah tiada.